Oke, satu buah lagu bareng Tepos Top Super Dangdut. Hah? Karena aku sayang sama kalian ya. Lagunya Sayang Dulu bareng Tepos. Apakah Sudah lagunya sayang ya. Asik, terima kasih untuk Feby Mama Mia.